Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa qala al-mu'allif rahimahullah wa ta'ala aqsamul fa'il, pembagian fa'il. Qala wa huwa ala qismain, fa'il itu terbagi menjadi dua macam, dohirun wa mudmarun, isim dohir wa mudmar dan isim domir, isim kata ganti. Wa dohir nahnu qaulika, isim dohir contoh pada ucapanmu, qama zaidun, qama zaidun, zaid fa'il. Wa yaqumu zaidun, wa qama zaidani, wa yaqumu zaidani, wa qama zaiduna, wa yaqumu zaiduna, wa qama rijalu, wa yaqumu rijalu, wa qamat hindun, wa taqumu hindun, wa qamatil hindani, wa taqumul hindani, wa qamatil hindatu, wa taqumul hindatu, wa qamatil hunudu, wa taqumul hunudu, wa qama akhuka wa yaqumu akhuka, wa qama gulami wa yaqumu gulami, wa ma asbah dhalik. Ini dohir ini disebutkan ada yang mufrad, ada yang musanna, ada yang jamak, kemudian ada yang jamak taksir. Ada mufrad perempuan, sana perempuan, jamak perempuan, jamak tasya perempuan. Kemudian isim asmal khamsa, kemudian isim yang disandarkan pada ya mutakalli dan yang lainnya. Jadi fa'il bentuknya isim dohir itu banyak sekali. Wal mutmar isna asyar, sedangkan isim domir fa'il yang bentuknya isim domir kata ganti hanya ada 12. Nah, wukaulika, contoh pada ucapanmu, darab tu, tu tak di doma itu fa'il. Wa darab na, na panjang fa'il. Wa darab ta, ta. Wa darab ti, fa'ilnya anti. Wa darab tuma, fa'ilnya antuma. Wa darab tum, antum. Wa darab tunna, antuna. Wa darab fa'alnya huwa. Wa darabat fa'alnya hiya. Wa daraba huma. Wa darabu hum. Wa darabna hunna. Jadi yang dohir banyak, yang mutmar hanya 12. Qala syarih hafidhahullah ta'ala aqulu al-fa'il yan qasimu ila qismain, dohir fa'il terbagi menjadi dua macam. Dohir, yang pertama dohir, apa dohir? Wawa mayadulu ala maknau bila korina, isim dohir adalah isim yang menunjukkan maknanya tanpa ada korina, tanpa ada indikasi-indikasi yang lain, sudah nampak, sudah jelas bahwasannya dia itu fa'il. Wa mutmar isim domir atau kata ganti, wawa madalla ala makna bi qarinatin takallumin au khitabin au ghaibatin, isim domir adalah isim yang menunjukkan makna dengan qarinah, dengan indikasi takallum, adanya tanda bahasanya yang berbicara, au khitab atau yang diajak bicara, au ghaibah atau orang yang dibicarakan. Fadahir yarfa'u al-madi wal-mudari, isim yang dahir itu marfu'nya dengan fi'il madi dan fi'il mudari, mufrad dan kana au musanna au jam'an mudakaran au mu'annasan. Fa'il bisa berupa, fa'il yang dahir bisa berupa yang mufrad, bisa musanna, bisa jamak, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, nanti dibahas contohnya satu persatu. Nih, famisalu dohir al-mufrad ma'al madi. Contoh fa'il yang dia itu isim dohir mufrad yang jumlahnya satu ma'al madi, fi'ilnya fi'il madi. Qauluka, ucapanmu, hadara Ahmadu wa Fatimatu. Ahmad ini isim dohir laki-laki satu, fi'ilnya apa? Hadara, fi'il madi. Wa Fatimah, Fatimah juga fa'il. Jadi fa'il bisa laki, pelaku bisa laki apapun perempuan, dan bisa mufrad. Contoh yang fi'ilnya fi'il mudhari, wa ma'al mudhari. Contoh dengan fi'il mudhari, qauluka, ucapanmu, yahduru Ahmadu wa Fatimatu. Ahmad dan Fatimah hadir. Ahmad fa'il, Fatimah juga fa'il. Ini contoh fa'il yang mufrad, fa'il yang jumlahnya satu dan bisa laki-laki maupun perempuan. Kemudian wa misalu dhahir al-musanna ma'al madi. Contoh isim dhahir, fa'il yang bentuknya isim dhahir, al-musanna yang jumlahnya dua, ma'al madi, fi'ilnya fi'il madi. Qauluka, ucapanmu, aqbala al-muhammadani wa zainabatani. Muhammad, dua Muhammad dan dua Zainab aqbala, menghadap, datang. Al-muhammadani, dua Muhammad, zainabatani, dua Zainab. Ini dua, fa'ilnya dua, tapi fi'ilnya tetap mufrad aqbala. Wa ma'al mudhari, sekarang fa'ilnya bersama fi'il mudhari. Qauluka, ucapanmu, yuqbilu al-muhammadan wa zainabatan. Dua Muhammad dan dua Zainab datang. Ini fa'il yang bentuknya musanna, bentuknya dua. Wa misalu dhahir al-majmu' ma'al madi. Contoh fa'ilnya bentuknya isim dhahir yang dia jamak, pelakunya banyak orang, lebih dari tiga, tiga, empat, lima dan seterusnya. Ma'al madi, fi'ilnya fi'il madi. Qauluka, safara al-amilun wazuyud walhindad. Al-amilun ini jamak, wazuyud jamak, walhindad jamak. Al-amilun ini jamak apa? Jamak mudzakkar salim. Wazuyud jamak taksir, walhindad jamak muannats salim. Wazuyud jamak dari Zaid, orang-orang yang namanya Zaid. Wa ma'al mudhari qauluka, sekarang fa'ilnya jamak tapi fi'ilnya mudhari. Contoh yusafiru al-amilun wazuyud walhindad. Yusafir fi'il mudhari. Fal fa'ilu fi jami'i hadil amsilah, fa'il pelaku pada seluruh contoh ini. Wa fi amsyatil musannif wa wa wa ya isrun misalan, pada dan pada contohnya penulis yaitu ada 20 contoh. Asyrah ma'al madi wa asyrah ma'al mudhari, 10 bersama fi'il madi dan 10 dengan fi'il mudhari. Ismun dhahir, semuanya isim dhahir. Jadi ada 20 contoh, 10 nya dengan fi'il madi, 10 nya dengan fi'il mudhari. wal fa'ilu, karena fa'il al-mutmar. Isim dhamir sudah lewat. Sekarang isim fa'ilnya berupa isim dhamir. Wal fa'il al-mutmar yang qasimu ila qismain. Fa'il yang bentuknya isim dhamir terbagi menjadi dua macam, muttasilun wa munfasilun. Ada yang bersambung dan ada yang terpisah. Jadi isim dhamir bisa tersambung dan bisa pula terpisah. Fal muttasil, isim dhamir yang bersambung. Walladzi la yubtada'u bihi al-kalamu wa la yaqa'u ba'da illa fil ikhtibari. Isim dhamir yang muttasil yang bersambung. Wa walladzi la yubtada'u bihi al-kalam, ucapan tidak dimulai dengan isim tersebut. Kalau namanya dia bersambung, dia berada di belakang, tidak mungkin di depan kalimat. Wala yaqau ba'da illa, dan dia tidak bisa terletak setelah illa fil ikhtibar, pada kalimat yang berupa berita. Ikhtibar apa ikhtiar? Ikhtiar. Oh, ikhtiar. Ikhtiar ya. Wala yaqau ba'da illa fil ikhtiar. Dan yang mutasil apa isim dhamir yang mutasil tidak bisa terletak setelah illa fil ikhtiar, dengan sendirinya, dengan sesukanya dia. Jadi namanya dia hanya satu huruf, tidak bisa sendirian. Kata contoh pada huruf ta, fi kumtu, pada fiil kumtu, kumtu ta belakang di situ isim domir mutasil, domir mutasil. Fa'inau domirun mutasil, ta di sini domir mutasil. Li'annau la yubtada'u bi al-kalam, kalam, ucapan atau kata tidak diawali dengan tak tersebut. Fala yukal, maka tidak dikatakan tu koma. Jadi kum tu, ini kan asalnya koma plus ana. Nah ini taknya di depan fiilnya tidak bisa, harus setelah fiil. Koma tambah ana jadi kum tu, tidak bisa tu koma. Wala yaqa pada illa fil ikhtiar, dan tidak bisa terletak setelah illa fil ikhtiar, dengan begitu saja, dengan sendirinya, sendirian tidak bisa. Fala yukol, maka dia tidak dikatakan makoma illa tu, tidak boleh. Makoma illa tu, tidak ada. Adanya ana, makoma illa ana. Wa makna al ikhtiar ay fi ghairi darurah syi'riyah. Ikhtiar maksudnya pada selain darurah syi'riyah. Kalau pada darurah syi'riyah boleh, dari syi'ir, tapi darurat mau tidak mau maka itu, maka dibolehkan. Kalau pada kalam ucapan biasa tidak boleh. Bolehnya pada syair, tapi dia pun darurat, bukan sembarang syair. Tapi syair yang dia harus diakhiri dengan tak, nah, mau enggak mau, maka dia boleh sendirian. Kemudian wal muttasil, berarti tadi wala yaqa pada illa fil ikhtiar, maksudnya tidak, dhamir tersebut tidak terletak setelah illa pada selain darurat di syariah, jadi kecuali pada selain darurat syariah. Jadi fil ikhtiar ini tidaklah terletak setelah illa pada kalimat biasa, gitu ya. wal mutasil lahu isna asyara domiran. Mutasil itu ada 12 domir. Isnan minha lil mutakallim. Dua darinya untuk mutakallim. Sekarang ahaduma, salah satunya ata al-matmumah lil mutakallim wahda. Mudzakkaran kana aw muannasan. Ta yang di dhamma lil mutakallim untuk orang yang berbicara wahda, satu. Satu orang saja. Satu orang yang berbicara. Mudzakkaran kana aw muannasan. Baik yang bicara itu laki-laki maupun perempuan. Jumlahnya satu. Nahwu darabtu, yaitu contohnya aku memukul. Lakonnya bisa laki maupun perempuan. Aku. Asani na. Yang kedua lil mutakallim yaitu na lil mutakallil al muaddim nafsah. Na ini untuk orang yang berbicara yang dia mengagungkan dirinya. Awil ladhi ma'ahu ghairu, atau yang bersamanya ada selainnya. Jadi bisa jadi dia satu orang tapi karena dia memulakan dirinya, atau banyak orang. Nahu dorobna bisukunil pak, paknya disukun. Dorobna, kami memukul. Nah, kami memukul ini bisa jadi banyak orang yang memukul, atau satu orang tapi satu orang ini tokoh atau orang yang memuliakan diri. Wa khamsatan lil mukhatab, lima untuk yang mukhatab, untuk yang diajak bicara. Ahadua atta, salah satunya ta al maftuhah, taknya di fathah. Lil mufrad wal al mudzakkar, untuk satu laki-laki. Nau dorobta, dorobta kamu memukul, yang memukul laki-laki. Wasani yang kedua atta al maksura lil mufradah al muannasa, ta yang di kasra untuk satu laki perempuan. Nau dorobti kamu memukul. Wasalis yang ketiga atta al matmumah ma'al mim wal alif, tak yang di dhamma serta ada amin dan alif. Lil musanna untuk musanna, mudzakkaran kana aw muannasan, bisa laki-laki maupun bisa perempuan. Nahwu darabtuma, darabtuma kalian berdua memukul. Warabi yang keempat ata al madhumah ma'al mim li jam'il mudzakkar, tak yang di dhammah serta ada mim untuk jamak laki-laki. Nahwu darabtum. Wal khamis ata al madhumah ma'an nun li jam'il mu'anas, tak yang di dhammah serta ada nunnya untuk jamak perempuan. Nahwu darabtunna. Wa khamsatun lil ghaib, lima untuk yang ghaib, untuk yang diajak, yang dibicarakan. Orang ketiga ahadua huwa, salah satunya huwa. Lil mudzakkar, lil mufrad mudzakkar, untuk satu laki-laki. Nahwu contoh zaitun daraba, memukul, dia memukul. Zaid, dia memukul. Fa innal fa'ila fi dhamirun mustatir takdiruhu huwa. Fa'il pelaku, padanya pelaku pada doroba, ini dhamir mustatir, dhamir yang tidak nampak. Takdiruhu huwa, takdirnya adalah huwa. Asani yang kedua iya. Nahwu hindun dorobat. Fa innal fa'il fi dhamir mustatir takdiruhu huwa. Fa'il padanya adalah dhamir yang tersembunyi, takdirnya iya. Dorobat, di situ ada fa'il, takdirnya iya. Asalis yang ketiga al alif lil musanna mudzakkaron, karena nahwu alif Untuk musanna bisa untuk laki-laki, contohnya az-zaidani daraba. Daraba ini di situ ada alif. Daraba ini untuk yang mudzakkar. Au muannas atau untuk yang perempuan, namu alindani darabata. Alif setelah ta itu sebagai fa'il. Warabi, arabi yang keempat, al-wawu. Fa'il bentuknya wawu. Lil jam'il mudzakkar, untuk jamak mudzakkar, namu zaiduna darabu. Wawu sukun setelah ba itu sebagai fa'il, pelaku. Al-khamis an-nun lil jamak mu'annas, yang kelima nun, nun untuk jamak perempuan, nahwu al-hindatu darabna. Darabna nun setelah ba di situ sebagai fa'ilnya. Wal fa'il fi jami'i hadhil amsalah dhamirul muttasil fi mahalli raf'in fa'ilun. Fa'il pada seluruh contoh-contoh ini dhamir yang bersambung pada tempat rafa' sebagai fa'il. Kemudian wa dhamir munfasil, dhamir yang terpisah. Walladhi yubtada'u bihi al-kalamu wa yaqa'u bada illa fil ikhtiyar. Dhamir terpisah adalah dhamir yang bisa diletakkan di awal kata dan dia bisa terletak setelah illa fil ikhtiyar, pada kalimat biasa, bukan darurah syi'riyah. Nahwu maqama illa ana. Illa ana, ana di sini dhamir munfasil. Wa ma daraba illa anta. Anta ini bisa terletak setelah anta. Wa ma safara illa huwa. Huwa dhamir munfasil. Qala ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa dhamir munfasil. Fal fa'il fi jami'i hadhil amsalah dhamir munfasil fi mahalli raf'in fa'il. Fa'il pada semua contoh-contoh ini dhamir yang terpisah, dia menempati marfu, menempati rafa sebagai fa'il. Wa sayati al kalamu ala dhamir munfasil fi awsa min hadzal fi babil mubtada wal khabar insyaallah ta'ala. Dan akan datang pembahasan dhamir munfasil yang lebih luas dari ini, fi bab, pada bab mubtada dan khabar insyaallah ta'ala. Tanbih, perhatian. Taqaddama annal fa'ila adh-dhahir yarfa'u al-madhi wal mudhari. Wa mal fa'il mudmar fa yarfa'u al-madhi wal mudhari wal amr. Telah lalu bahwasanya fa'il yang nampak, yang dhahir, yarfa'u al-madhi wal mudhari. Hanya fi'il madhi dan fi'il mudhari saja yang merofakkan. Wa mal fa'il al-mudmar, adapun fa'il yang dia berbentuk isim dhamir, fa yarfa'u al-madhi wal mudhari wal amr, maka dia bisa marfu dengan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr. Jadi kalau untuk dhamir bisa tiga fi'il, fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amr. Sedangkan pada fa'il yang dhahir hanya dua fi'il, fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fa misalul madhi ma'ad dhamir al-muttasil. Qauluka darabtu darabna wa darabta ila akhirih. Contoh fi'il madhi bersama dhamir muttasil, contoh darabtu darabna darabta dan seterusnya. Wa misalu, wa misaluhu ma'ad dhamir munfasil, contoh fi'il madhi bersama dhamir yang terpisah, contoh ucapanmu maqama illa ana dan seterusnya, kama takadam sebagaimana telah lalu. Wa misalul mudhari ma'ad dhamir muttasil, contoh fi'il mudhari dengan dhamir muttasil, dhamir yang tersambung. Kauluka ucapanmu, akumu, wanakumu, watakumu, wayakumu. Fal fa'il fi hadhihi fi jami'i hadhil af'al dhamir mustatir. Fa'il pada seluruh fi'il fi'il ini dhamir yang tersembunyi. Fi'il fi'li pada fi'il tersebut. Takdiru, takdirnya ana. Akumu, di situ ada fa'il yang tersembunyi. Takdiru ana. Wanakumu, takdirnya nahnu. Takumu, anta, yakumu, gua. Wa dhamir mustatir min kismil muttasil. Dhamir yang tersembunyi ini bagian dari muttasil. Wa misalu dhamma dhamir munfasil. Contohnya bersama dhamir munfasil. Contoh fi'il mudhari bersama dhamir yang terpisah. Contohnya ucapanmu, ma yakumu illa ana. Yakumu fi'il mudhari bersama dhamir munfasil ana. Ma yakumu illa ana. Wa qawlu ta'ala, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Wa misalul amr ma dhamir, contoh fi'il amr yang dia bersama dengan dhamir, wa la yakunu illa muttasilan. Dan fi'il amr dia pasti dengan domir-domir yang mutasil, tidak bisa domir munfasil. Kau luka, ucapanmu, kum, kuma, kumu, kumi, kumna. Oh, tanah, alam, bisa. Coba, paham ya. Panjang lebar, cepat dibahas. Domir-domir. Ini ada, kalau VL-nya itu, apa? Dia kalau fi'il mandi walaupun mufrad musanna jamak dia tetap kan ya. Iya. Artinya dia enggak misalkan dari sisi jumlah. Iya. Kalau dari sisi jenis malas mudzakkar ya itu dibedakan. Dibedakan ya. Kalau contoh ini kan berat sama. Kayak hadhara Ahmadu wa Fatimatu. Mana? Yang oh iya. Oh tadi yang hadhar Ahmad wa Fatimah. Di sini karena Ahmad itu mungkin karena berkumpul laki sama perempuan yang dimenangkan laki-laki. Ayo. Sebagaimana kita salam assalamualaikum. Padahal di rumah ada istri perempuan, anak dan perempuan. Berarti kalau misalnya cuma Fatimah berarti hadrat ya. Iya, hadrat. Berarti dari sisi jenisnya ya. Tidak kan. Dari sisi jumlahnya tidak. Iya, tidak. Tapi kalau dibalik mana tadi ya? Ya, ini kan karena jumlah fi'liyah namanya, kalau kalimat diawali fi'il maka fi'ilnya tetap mufrad, beda dengan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah kalimat yang diawali isim maka fi'il setelahnya itu mengikuti. Jadi kalau ismiyah kan berarti yang depan ini mubtada, fi'il kalimat ini setelahnya jadi khobarnya, khobar itu mengikuti mubtada. Sebenarnya sama jumlah. Iya. Tapi ya nanti kalau kita belajar, misalkan belajar sampai yang lebih tinggi lagi, banyak khilaf, banyak perselisihan, dibolehkan di awal apa kata ya apa, misalkan bentuknya jumlah ismiyah. Apa? Oh, jumlahnya fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'ilnya di depan, pelakunya banyak, maka fi'ilnya juga banyak. Loh, namanya luar akalunil barokis. Tapi yang banyak dipakai yang ya, yang masyur yang seperti ini, yang sudah terkenal di mana-mana. Kalau logo akalunil barokis ini memang logonya satu kaum di Arab sana. Ini logo yang paling nyeleneh dewi, karena sendiri dibanding logo yang lain. Kenapa kok dinamakan Lughah Akalunil Barawis? Jadi diambil dari kata itu karena itu sebagai contohnya. Contohnya seperti itu. Akaluni Al-Barawis. Al-Barawis ini jamak. Al-Barawis artinya kutu. Kutu kepala. akaluni, mereka memakan aku. Kutu-kutu itu memakan aku. Akaluni, padahal kan kalau secara seperti ini akalani, akalani albara, tapi akaluni albara. Jadi dari ucapan mereka dijadikan ini lubangnya mereka. Lubang akaluni albara. Nah karena mereka lubangnya aneh, akhirnya yang diambil juga yang aneh. Efendim.